Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa iradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kajian kita membahas Kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Yahya ibn Sharaf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih berada pada pembahasan bab yang ke-10 yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yakni bab fil mubadarah ila al khairati wa hathi man tawajjaha li khairin ala al iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Bab tentang bersegera untuk melakukan amalan-amalan kebaikan serta dorongan bagi orang yang telah melangkahkan kakinya menuju satu kebaikan agar dia segera melangkah menuju kebaikan tersebut dengan sungguh-sungguh tanpa adanya keraguan sedikit pun. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk dalil dari hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yakni hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, badiru bil a'malis salihah, berlombalah kalian untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Fasatakunu fitanun kaqit'il lailil mudhlim, karena nanti akan terjadi masa di mana banyak sekali fitnah yang terjadi, di mana fitnah tersebut layaknya malam atau layaknya sepotong malam yang gelap. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seorang dalam kondisi di pagi hari sebagai seorang mukmin, tetapi di sore harinya dia telah berubah menjadi seorang yang kafir. Demikian juga di sore hari bisa jadi dia sebagai seorang mukmin, tetapi di pagi harinya dia telah berubah menjadi seorang yang kafir kepada Allah. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Semua itu disebabkan dia menjual agamanya untuk sedikit bagian dari dunia. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Telah kita jelaskan apa maksud dari hadis ini. Demikian juga makna fitnah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah fitnatus syubhat, fitnah yang berkaitan dengan syubhat, yaitu kullu fitnatin mabniyatin 'alal jahl. Segala fitnah yang terjadi yang bersumber karena kejahilan atau berkaitan dengan kejahilan, maka itulah yang disebut dengan fitnah syubhat. Baik. Kemudian tersisa jenis fitnah yang kedua yang belum kita bahas. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin rahimahullah, wa takunu aydan minas syahawat. Dan fitnah tersebut, ujian tersebut juga akan terjadi dari sisi syahwat, yakni fitnah syahwat. Bima'na annal insana ya'rifu anna hadha haram, walakin li anna nafsahu tad'uhu ilaihi fala yubali bal yaf'alul haram. Baik. Maksudnya fitnah syahwat adalah ketika seorang dia mengetahui bahwa satu perkara itu adalah perkara yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya alaihi salatu wassalam. Akan tetapi jiwanya, dorongan nafsunya yang kemudian menuntun dia untuk melakukan sesuatu yang haram tadi. Fala yubali, sehingga dia tidak peduli lagi apakah ini diperbolehkan atau tidak. Intinya dia lakukan apa yang menurut dia enak. Dia kerjakan apa yang menurut dia membawa satu kepuasan duniawi. Ya'lam anna hadha wajib, atau dia tahu bahwa amalan ini, satu amalan tersebut adalah amalan yang wajib yang harus dia kerjakan. Lakinna nafsahu tad'uhu lil kasal. Tapi jiwanya mendorong dia untuk bermalas-malasan mengamalkan amalan tersebut. Fayatruk hadza alwajib. Lalu dia tinggalkan kewajiban tersebut. Hadhihi fitnatu syahwah. Ini yang namanya fitnah syahwat, di mana dia menuruti hawa nafsunya, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan fitnatus syahwat masyaallah rahimani wa rahmakumullah, ini perputarannya, pangkalnya adalah pada fitnah iradah, ujian dalam hal keinginan dan kecintaan seorang hamba. Jiwa manusia itu tabiatnya adalah senang dengan sesuatu yang menurut dia membahagiakan. Ini asal mula dari jiwa tersebut. Dan kebanyakan dari sesuatu yang membawa kebahagiaan duniawi itu ada pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, ketika seorang hamba dia menuruti keinginan nafsunya, menuruti dorongan jiwanya untuk hanya mengejar kepuasan-kepuasan duniawi, maka dia akan menjadi seorang yang tidak lagi peduli apakah perkara tersebut berkaitan dengan syariat atau tidak. Ini kewajiban saya lakukan atau ini suatu yang haram yang harus saya tinggalkan. Dia tidak peduli. Intinya dia hendak mengejar, melampiaskan kepuasan nikmat duniawinya. Tayyib. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa min dhalika aywan, termasuk juga fitnah syahwat, bal min a'zami ma yakun, bahkan ini termasuk fitnah syahwat yang paling besar. Fitnatu syahwati zina awil liwati wal a'yadu billah, yakni fitnah syahwat berkaitan dengan perbuatan zina ataupun perbuatan liwat. Wa hadhihi min adharri ma yakunu ala hadhihi al ummah, dan ini adalah sesuatu yang paling berat, yang paling bermadarat, yang akan Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada umat ini. Baik, dan demikian disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di akhir zaman termasuk tanda-tandanya adalah ketika manusia mereka sudah yastahilluna al-hira. Mereka menganggap biasa perbuatan zina itu. Entah dengan sebutan apapun, dengan kata apapun, intinya kalau itu adalah perzinahan itu zina. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan itu nanti akan terjadi di hari akhir, menjelang hari kiamat itu akan terjadi, merebak bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka yastahilluna al-hira, menganggap biasa perzinahan itu sehingga seakan-akan seperti sesuatu yang halal. Yastahilluna, menganggap halal perbuatan zina. Maka ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, sungguh benar apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala di sini. Hadhihi min adarri ma yakunu ala hadhihi al-ummah. Ini adalah fitnah yang paling berbahaya yang akan terjadi di tubuh umat Islam itu sendiri. Ini ketika beliau masih hidup. Maka kalau seandainya beliau melihat zaman kita sekarang dengan merebaknya perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina, sungguh apa yang akan dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Lebih parah yang terjadi sekarang dibandingkan yang terjadi di zaman beliau rahimahullah ta'ala. Nabi SAW sudah memperingatkan kita tentang fitnah wanita ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan satu fitnah, satu cobaan yang lebih membahayakan laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Demikian juga sebaliknya. Baik, sehingga ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, tentunya dalam masalah wanita ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Tapi sekarang yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin apa? Dianggap remeh tentang permasalahan wanitanya. Mereka melepas keluar wanitanya bebas kemana-mana. Mereka sudah tidak memperhatikan bagaimana cara berpakaian wanitanya. Mereka sudah tidak memperhatikan di mana bergaul wanitanya. Mereka juga sudah tidak memperhatikan bagaimana cara wanitanya berbicara dan yang selainnya. Ketika ini semua mulai diremehkan, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan fitnah berkaitan dengan wanita tersebut, dan ini sudah terjadi di zaman kita. Maka kita sebagai seorang yang katanya thalibul ilm, katanya seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya seorang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lebih berhak untuk menjaga diri dari fitnah wanita tersebut. Baik. Tidak pantas seorang thalibul ilmi itu kemudian ketika berada di luar matanya tidak terkontrol, melihat kesana kemari. Tidak pantas seorang sunni salafi itu ketika berada di luar matanya juga tidak terkontrol, melihat ke sana kemari. Bukan karena malu dengan pakaian, tapi malu dengan ketakwaan. Di mana ketakwaan yang selama ini engkau anggap ada di dalam hatimu? Di mana sunnah Nabi SAW yang selama ini engkau katakan engkau menjunjung besar, menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW? Kalau kita sendiri tidak bisa menjaga diri dari fitnah wanita. Tayyib. Nabi SAW memperingatkan kita lebih keras. Ittaqun nisa fa inna makanat fitnatu bani Israila fin nisa. Takutlah oleh kalian, jagalah diri kalian dari fitnah wanita. Karena sesungguhnya inna makanat fitnatu bani Israil, terjadinya fitnah besar yang menghancurkan bani Israil pertama kali adalah fin nisa, dalam masalah wanita mereka. Ketika mereka mulai melalaikan wanitanya, maka disitulah awal kehancuran dari Bani Israel. Demikian pula di umat Islam, Nabi SAW mengabarkan bahwa itu akan terjadi nanti di akhir zaman, ketika mendekati hari kiamat dan kita berada di akhir zaman tersebut. Akan semakin banyak kaum muslimin yang tidak memperhatikan wanitanya. Kalau dulu sudah pernah terjadi pada Bani Israel ketika mereka mulai tidak memperhatikan wanitanya, Allah hancurkan mereka. Maka jangan sampai juga ketika kita tidak memperhatikan wanita-wanita kita, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kita. Thayyib. Waladainal an wa fi mujtama'ina man yad'u ila hadhihi ar-radhilah. Kata beliau rahimahullah, di sisi kita sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mereka menyeru ila hadhihi ar-radhilah, kepada perbuatan-perbuatan rendah seperti ini. Bi asalim multawiyah yaltawna fiha bi asma'in la tamtu ila ma yaqulu nabi silah. Mereka berusaha untuk memasukkan pemikiran-pemikiran kepada wanita-wanita muslimin dengan banyak cara. Asalib multawiyah, iltawa itu sesuatu yang bergulung-gulung. Mereka akan mencoba, satu gagal, cari yang lain lagi, ini belum berhasil, cari yang lain lagi, sampai kemudian bisa mengeluarkan wanita-wanita muslim dari rumahnya, sampai bisa kemudian melepaskan hijab yang seharusnya dikenakan oleh wanita-wanita muslim, mereka tinggalkan. Sampai kemudian bisa menjadikan wanita-wanita muslim yang tadinya bukan wanita-wanita yang suka bersolek, menjadi wanita-wanita yang suka bersolek. Dan seterusnya. Ini akan terus mereka usahakan bagaimana cara merusak kaum muslimin. Paling mudah adalah lewat wanita, sehingga mereka akan berusaha masuk dari pintu itu. Kemudian, yaltawna fiha bi asma', mereka banyak menyebutkan nama-nama yang berkaitan dengan itu, tetapi aku tidak mampu untuk mengucapkan apa yang mereka inginkan tersebut. Lakinnaha wasilatun ila ma yuriduna, tetapi itu semua adalah wasilah, adalah sarana terhadap sesuatu besar yang mereka inginkan. Min tahtukin lisitril mar'ah, untuk menyingkap hijab seorang wanita muslimah. Wa khurujiha min baitiha litasyarukir rijal fi a'malihi. Mereka juga berusaha untuk mengeluarkan wanita-wanita muslimah dari rumahnya, kemudian dengan beralasan tasyarukur rijal fi a'malihi, untuk membantu suaminya bekerja. Wa yahsulu bidzalika syarr wal bala, sehingga kemudian itu akan menjadi sebuah pemantik keburukan dan bala, cobaan yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum muslimin. Walakin nas'alullah an yaj'ala kaidahum fi nuhurihim, tapi kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan makar-makar mereka itu kembali kepada leher-leher mereka sendiri. Thayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, inna fitnata bani Israil kanat fin nisa wa hiya a'zamu fitnah. Fitnah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada Bani Israil adalah fitnah wanita, dan itu dikatakan a'zamu fitnah, fitnah yang paling besar, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Bani Israil. Sehingga dengan sebab tersebut, ketika mereka yahdaru karamatal mar'ah, menelantarkan kemuliaan seorang wanita, Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka semua. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, al-muhim, intinya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam haddharana min hadhil fitnah allati taqit'il lailil mublim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memperingatkan keras kita dari akan terjadinya fitnah-fitnah semacam ini. Fitnah yang datang, ujian yang datang seperti layaknya potongan malam yang gelap. Yusbihul insanu mu'minan wa yumsi kafiran, seorang manusia di pagi harinya dia masih menjadi seorang yang beriman, tetapi sore hari telah berubah menjadi seorang yang kafir. Yaumun wahid yartaddu 'anil Islam, dalam satu hari dia bisa merubah dia bisa keluar dari keislamannya. Yakhruju minad din, dia keluar dari agamanya. Yusbihu fihi mu'minan wa yumsi kafiran, pagi hari dalam keadaan seorang mukmin, sore harinya sudah menjadi seorang yang kafir. Limada, kenapa sebabnya itu bisa terjadi? Jawabannya telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan arad minad dunya, sedikit bagian dari dunia. Dan jangan kita pahami bahwa menjual agama dengan dunia itu hanya apa namanya identik dengan harta, bukan. Oleh karena itu beliau tidak menyebutkan yabi'u dinahu bimalin minad dunya, tapi beliau sebutkan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Arad itu sifatnya lebih umum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan duniawi, kalau seorang itu menjual agamanya karena sesuatu tersebut, maka itu yang disebut dengan arad ad-dunya, bagian dari dunia. Tayyib. Qala rahimahullah, beliau mengatakan, wala tadhun annal arada minad dunya huwal mal. Jangan pernah kamu menyangka bahwa yang dimaksud dengan arad dari dunia di sini adalah masalah harta saja. Kullu mata'id dunya fa innahu arad. Semua perhiasan dunia yang berkaitan dengan dunia, maka itulah yang dimaksud arad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un mal au jah au ri'asah au nisa au ghairi dhalik. Apakah itu harta, kedudukan atau riasah, kepemimpinan, kekuasaan, au nisa atau karena masalah wanita, au ghairi dhalik atau yang lainnya. Intinya kamu tukar agama kamu untuk sedikit bagian dari dunia, maka kamu teranggap sebagai menjual agama untuk kepentingan dunia. Kullu ma fid dunya min mata'id dunya fa innahu 'arad. Segala sesuatu yang ada di dunia ini maka itulah yang disebut dengan 'arad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-94, tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah. Mereka, orang-orang itu, menginginkan 'arad, sesuatu yang sedikit, al-hayatid dunya, dari kehidupan dunia. Fa'indallahi maghanimu kathirah. Maka ketahuilah, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lah terdapat maghanim, harta rampasan yang sungguh banyak. Maksudnya, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala ada segala sesuatu yang kita inginkan tadi, kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, dan yang lain sebagainya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ada pada materi-materi duniawi tersebut. Materi-materi duniawi itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kita nikmati selamanya. Tapi materi-materi duniawi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sarana, di mana kita bisa meminjam sarana tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menikmatinya. Fa haula'il ladzina yusbihuna mu'minin wa yumsuna kuffaran aw yumsuna mu'minin wa yusbihuna kuffaran. Mereka, orang-orang yang pagi harinya masih beriman tapi sorenya kafir, atau sorenya masih beriman tapi paginya menjadi seorang yang kafir. Kulluhum yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Mereka semua adalah orang-orang yang menjual agamanya dengan sedikit bagian dari dunia. Nasallallahu an yu'idana wa iyyakum minal fitan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kami, demikian juga Anda sekalian, dari fitnah-fitnah apapun yang akan terjadi. Wasta'idhu da'iman minal fitan. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kata beliau rahimahullah, ista'idhu da'iman minal fitan. Terus meneruslah engkau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam fitnah yang ada. Fitnah apapun itu, minta tolonglah kepada Allah, minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adhamu ma'amara nabihi nabiyuna alaihi salatu wassalam haitsu qal. Dan yang paling agung, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan idza tasyahhada ahadukum. Jika salah seorang di antara kalian berada pada tasyahud, yakni at-tasyahudul akhir, ketika berada pada tasyahud akhir dari setiap sholat yang dia lakukan, fal yasta'id billahi min arba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari empat hal setiap selesai sholat di tasyahud akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal. Yaqulu, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min adzabi jahannam. Yang pertama, dari adab jahannam. Wa min adzabil qabr. Yang kedua, dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga, dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal. Dari fitnahnya Masih ad-Dajjal. Taib, Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekokohan iman kepada kita, kekokohan ucapan untuk senantiasa berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala fitnah yang akan terjadi. Taib. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu Ta'ala, yang pada intinya semenjak Nabi SAW beliau meninggal sampai nanti datangnya hari kiamat, maka sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan ujian kepada kaum muslimin dengan berbagai macam jenis ujian. Dan semenjak kita hidup, semenjak kita mengenal dunia, sudah bisa belajar mengenal tinta, sampai nanti kita meninggal, di sana kita akan dihadapkan dengan berbagai macam cobaan. Maka tidak ada jalan lain untuk kita lalui tanpa ada fitnah di sana. Pasti jalan yang kita tempuh akan ada fitnah di depannya. Bukan untuk kita menghindari, tetapi untuk kita lewati fitnah tersebut dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Ayyuhal ghafirullah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang kedua, hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala, kata beliau, Athani an Abi Sirwa'ah bikasri sin al-muhmalah wa fathiha, dengan mengkasrahkan sin atau di fathah juga boleh. An Abi Sirwa'ah Uqbah ibnil Harith radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra, aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah pada sholat asar. Fasallama, kemudian selesai sholat beliau mengucapkan salam. Thumma qama, baru saja selesai salam beliau bergegas berdiri. Musri'an, terburu-buru. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'ihi, kemudian beliau melewati pundak-pundak manusia, pundak-pundak jamaah, menuju salah satu kamar dari kamar istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Langsung selesai sholat, selesai salam, biasanya beliau berzikir menghadap kepada makmum, tapi ini beliau kemudian segera berdiri dan terburu-buru melewati semua shaf sholat menuju salah satu kamar istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Fafazi'an nasu min sur'atihi, melihat itu manusia pun, semua jamaah yang hadir sholat asar bersama Nabi SAW, mereka pun kaget. Tidak biasanya Nabi SAW melakukan hal demikian. Tayyib. Fakharaja alaihim, setelah beberapa waktu Nabi SAW keluar dari kamar tersebut. Fara'a annahum qada ajabu min sur'atihi, lalu Nabi SAW melihat di wajah-wajah mereka terlihat keheranan, terlihat tercengang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka beliau pun menjelaskan kenapa beliau terburu-buru untuk kembali ke salah satu kamar istrinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakartu syai'an min tibrin indana, fakarihtu an yahbisani fa'amartu biqismatihi." Tadi aku terburu-buru untuk menuju salah satu ruangan istriku. Kenapa? Karena aku mengingat ada sesuatu, syai'an min tibrin indana, satu tiber masih di dalam kamar tersebut. Fakarihtu an yahbisani, aku tidak suka itu masih ada di kamarku. Fa'amartu biqismatihi, kemudian aku perintahkan satu tiber itu untuk dibagikan. Nah, apa itu tiber? Tiber dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan yang namanya tibru adalah qat'u dhahabin aw fiddah, ada beberapa potong emas atau perak yang diamanahkan kepada Nabi SAW untuk dibagikan. Itu Nabi SAW terlupakan, masih ada di rumah beliau bagian dari emas dan perak yang dititipkan untuk dibagikan, belum beliau bagikan. Sehingga beliau pun terburu-buru bersegera masuk, kemudian memerintahkan emas dan perak itu untuk dibagikan habis, tidak ada lagi di rumah Nabi SAW. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, wa fi riwayatin lahu, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, masih riwayat Al-Bukhari, kuntu khalaftu fil baiti tibran minas sadaqah fakarihtu an ubitahu atau an ubayitahu, aku masih meninggalkan di dalam rumahku satu tiber dari emas atau perak bagian harta sadaqah, maka aku tidak suka untuk harta tersebut sampai bermalam di rumahku. itu terjadi tadi salat apa? Salat asar. Menunjukkan bahwa emas dan perak yang diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu antara siang tadi atau pagi hari tadi. Beliau tidak mau itu sampai malam belum dibagikan. Sehingga salat asar beliau terburu-buru masuk lagi untuk kemudian memerintahkan seseorang dibagikan emas dan perak tersebut, sehingga malam hari itu sudah tidak ada lagi harta sedekah di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullah fi ma naqalahu an Uqbah ibn al-Harith annahu shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin shalatal 'ashr. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dari apa yang beliau nukilkan hadis Uqbah ibn al-Harith bahwa beliau radhiyallahu taala anhu pernah sholat bersama Nabi SAW di satu hari sholat asar. Faqaman Nabi SAW hinan sarafa min sholatihi musri'an. Maka tiba-tiba Nabi SAW beliau berdiri ketika selesai dari sholatnya dalam keadaan terburu-buru. Yatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujurati zawjatihi. Beliau sampai melangkahi pundak-pundak manusia menuju salah satu ruangan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja fara'an nasu qad ajabu min dzalika. Kemudian beliau keluar tidak lama dan melihat manusia masih terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bayyana lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam sabab hadza. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab kenapa beliau terburu-buru menuju salah satu kamar tersebut, karena masih ada satu tiber dari emas dan perak yang belum dibagikan. Tayyib. Fi hadzal hadithi, maka di dalam hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil, al mubadarah ila fi'lil khair, untuk berlomba-lomba bersegera melakukan kebaikan. Dan ini sisi hubungan dari hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, untuk bersegera melakukan kebaikan. Wa alla yatawanal insanu an fi'lihi, dan agar jangan seorang manusia itu kalau sudah berniat kebaikan untuk dia yatawana an fi'lihi, berlambat-lambat untuk melakukan kebaikan tersebut. Kenapa? Wa dzalika li'annal insana la yadri mata yafja'uhul maut fayafutuhul khair. Seorang tidak akan pernah tahu kapan kematian itu datang kepadanya, sehingga ketika datang kematian tersebut yafutuhul khair, kebaikan itu sudah hilang, kesempatan untuk melakukan kebaikan tersebut sudah tidak lagi dia dapatkan. Wal insanu yanbaghi an yakuna kayyisan, seorang itu seharusnya dia menjadi orang yang cerdas. Ya'malu lima ba'dal maut. Apa itu al kayyis? Orang yang cerdas itu sudah pernah kita bahas. Siapa orang yang kayyis itu, yang cerdas itu? Siapa orang yang cerdas? Apakah orang yang nilai akademisnya tinggi, yang pemahamannya bagus? Tidak ada yang ingat. Nabi SAW pernah mengatakan al-kayyisu titik-titik. Seorang yang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsahu. Satu, orang yang senantiasa muhasabah diri. Dia mau untuk melihat aib-aib dirinya, terutama sebelum orang lain. Ini orang yang cerdas. Tidak perhatikan orang dulu, perhatikan diri sendiri. Ketika pagi hari datang, dia akan koreksi malam tadi kebaikan apa yang sudah dia lakukan, kemudian kewajiban apa yang dia tinggalkan. Datang malam hari, dia akan koreksi lagi. Siang hari tadi, kewajiban apa yang sudah dia lakukan, kemaksiatan apa yang barangkali dia terjatuh di dalamnya. Terus menerus dia koreksi dirinya, pagi dan sore hari. Jangan sampai pagi hari itu dia menjadi seorang yang kafir setelah sebelumnya beriman. Atau sore hari, pagi hari menjadi orang yang kafir setelah malam harinya menjadi seorang yang beriman. Oleh karena itu dia selalu yudani nafsahu, selalu mengoreksi dirinya. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Dia mau untuk melihat amalan-amalan mana yang bisa menyelamatkan dia setelah kematiannya. Dia tidak peduli kebaikan apa itu, jenisnya tidak peduli. Yang penting ini kebaikan kalau saya amalkan akan membawa manfaat kepada kehidupan saya setelah kematian, kehidupan yang ketiga. Maka dia akan berusaha melakukan amalan tersebut sekecil apapun. Sekecil apapun akan segera dilakukan. Ini yang namanya kayyis yang disebut oleh Nabi SAW. Nah, disinggung oleh beliau rahimahullah ta'ala, yang bagi an yakunal insanu kayyisan, seorang itu seharusnya menjadi orang yang kayyis. Ya'mal lima ba'dal maut wala yatahawan. Dia segera untuk melakukan amalan-amalan yang memberikan manfaat setelah kematiannya, dan tidak meremehkan kebaikan tersebut. Wa idza kana al-insanu fi umuri dunyahu yakunu musni'an. Kebanyakan manusia dalam perkara dunia saja banyak yang memotivasi untuk segera melakukan perbuatan-perbuatan itu. Ada peluang, segera manfaatkan peluang itu. Ini permasalahan dunia, yang tahis al-furos, dia harus melakukan atau memanfaatkan waktu-waktu yang ada, jangan sampai lewat tanpa manfaat. Itu masalah dunia. Seharusnya al-wajib alaihi fi umuri ukhrahu an yakuna kadzalik. Dalam masalah akhirat dia lebih pantas, bahkan lebih harus bersemangat untuk melihat mana furos yang ada, mana kesempatan yang terbuka untuk dia bisa masuk di dalamnya, mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Tayyib. Tetapi demikianlah kebanyakan manusia. Sifat asal manusia, mereka akan senang dengan kehidupan dunia. Tayyib, belajar keilmuan, ilmu-ilmu dunia lebih semangat dibandingkan ilmu akhirat. Tayyib, mempelajari peluang-peluang duniawi, dia lebih bisa, lebih cermat dibandingkan peluang-peluang akhirat dan yang seterusnya. Tayyib. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, seorang sunni salafi, jangan sampai seperti itu. Peluang akhirat harus lebih cermat kita perhatikan dibandingkan peluang-peluang duniawi. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka itu adalah orang-orang yang yu'thirun, orang-orang yang lebih mendahulukan hayatad dunya, kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia. Inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya ketetapan ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pada suhuf yang pertama, suhuf Ibrahim wa Musa. Juga telah Allah Subhanahu wa taala tulis pada suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, faedah yang pertama yang beliau sebutkan untuk kita cermat, lebih cermat melihat peluang-peluang kebaikan yang akan memberikan manfaat kepada kehidupan setelah kematian kita. Tayyib. Kemudian faedah yang kedua, yang berikutnya, wa fi hadza dalilun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'un nasi mubadaratan ilal khair. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling cepat untuk mengamalkan kebaikan yang ada. Dan ini beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ketika pada hadis yang sebelumnya beliau mengatakan badiru bil a'mal fasatakunu fitadun kaqit'il lailin muqlim. Berlombalah kalian, segeralah untuk melakukan amalan soleh, karena akan datang banyak sekali fitnah seperti potongan-potongan malam. Beliau terlebih dahulu contohkan itu. Beliau adalah orang yang paling cepat dibandingkan kita. Dan banyak hadis, banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW dengan kebaikan selalu beliau cepat mengambil kebaikan tersebut. Seandainya sekiranya beliau mampu untuk segera melakukannya, beliau akan lakukan. Tayyib. Dan salah satu yang menunjukkan itu adalah hadis ini. Wa annahu alaihi salatu wassalam muhtajun ilal amal. Faedah yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW, meskipun beliau sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin pemuka para nabi dan para rasul, meskipun beliau sayyidu waladi Adam, pemuka dari semua anak-anak Adam, beliau ada di level yang tertinggi, ada pada derajat kemuliaan manusia yang tertinggi, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam yahtaju ila amal, ternyata masih membutuhkan amalan soleh. Jadi bukan karena tingkatan beliau yang paling tinggi dari semua manusia yang ada kemudian beliau tidak beramal dengan jaminan surga, tidak. Beliau SAW juga membutuhkan amalan soleh. Di sini jelas sekali bahwa kalau seandainya beliau tidak butuh, maka tidak akan perhatian dengan tiber yang masih ada di rumahnya tadi. Tayyib. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang lain, di mana Nabi SAW beliau menegaskan, innahu lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam surga karena amalannya. Tayyib. Lalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Tidak juga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ana." Demikian juga aku. Tayyib, tidak masuk surga hanya karena sebab amalan. Tayyib. Jadi beliau juga masih harus beramal, tapi masalah masuk surga itu hak Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang berhak masuk ke dalam surga. Tayyib. "Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin." Hanya saja Allah Subhanahu wa taala selalu meliputi aku dengan rahmat-Nya. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa bi rahmatin minhu wa fadl. Allah Subhanahu wa taala yang meliputi aku dengan keutamaan-keutamaan-Nya. Wa hadza huwa nabi. Hadza wa huwa nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini padahal beliau sebagai seorang nabi, beliau manusia yang terbaik, rasul yang paling mulia, tapi beliau butuh terhadap amalan saleh. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, wa fi hadzal hadithi dalilun ala jawazi takhatti ar-riqab ba'da salam min as-salah. Hadis ini terdapat dalil diperbolehkannya melewati pundak manusia setelah salam, selesainya salat. Boleh melangkahi. Yang selama ini kan kita tahu tidak boleh mengganggu manusia dengan melompati pundaknya. Tapi hadis ini menunjukkan kalau itu setelah sholat, setelah selesainya sholat, boleh kita untuk melewati manusia. Kenapa? Kata beliau rahimahullah, wala siyama idza kana li hajah. Terlebih lagi kalau dia sedang ada kebutuhan mendesak, tayib, tidak apa-apa melewati pundak-pundak mereka. Wadzalika li anna an-nasa ba'da salam min as-shalah laysu fi hajatin ila an yabqau fi amakinihim. Karena manusia makmum setelah selesainya salamnya imam dari sholat tersebut, mereka tidak lagi membutuhkan atau sebetulnya tidak lagi ada kewajiban untuk tetap di tempatnya. Yang punya hajat boleh segera pergi. Oleh karena itu dalam sholat jamaah imam diperintahkan untuk memperhatikan makmumnya. Tayyib. Jangan berlama-lama ketika melaksanakan sholat. Lihat di belakangnya. Siapa tahu di belakangnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dhil hajah, orang yang sedang punya kebutuhan, sedang punya keperluan mendesak, harus segera menyelesaikan sholatnya. Au kabir, atau di belakangnya ada seorang yang tua yang tidak mungkin bisa mengikuti dengan waktu yang panjang. Taib. Au marid, atau ada seorang yang sakit. Nah, ini beratnya imam, dia harus memperhatikan bagaimana jamaahnya. Jadi tidak ada aturan khusus sholat harus sekian menit, satu rakaat harus sekian menit, tidak. Tapi perhatikan bagaimana jamaah. Kalau sekiranya butuh untuk diringankan, kalau sekiranya mampu untuk dipanjangkan. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, setelah selesai sholat, maka mereka berhak untuk meninggalkan barisan shaf sholat tersebut. Bikhilafi takhattir riqab qabla sholat. Berbeda halnya, engkau melompati pundak-pundak manusia sebelum sholat, sebelum dilaksanakannya sholat. Karena mereka datang ke masjid, masuk ke dalam shaf, membuat barisan rapat, itu sudah ada tujuannya. Dan barangkali ketika itu mereka juga berzikir menanti sholat. Saat dilompati oleh orang yang lewat bisa mengganggu konsentrasinya. Tayyib. Li'annahu idza'un linnas, karena itu bisa jadi bentuk mengganggu mereka. Wa li hadza qata'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatahu yaumal jumu'ah. Oleh karena itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memutus khutbahnya ketika sedang khutbah Jumat, hina ra'a rajulan yatakhatta ar-riqab. Ketika beliau melihat ada seorang laki-laki masuk masjid dari belakang, kemudian lompat pundak-pundak manusia, maju di paling depan. Nabi SAW menghentikan khutbahnya dan mengatakan kepada orang itu, ijlis faqad adaita. Hei kamu, duduk di tempatmu, jangan lanjutkan melangkah, karena engkau telah mengganggu jamaah yang sedang konsentrasi. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, fi hadzal hadithi dalilun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ghairihi minal bashar. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti layaknya manusia yang lain seperti kita, yakni manusia biasa. Beliau bukan malaikat dan beliau bukan manusia khusus. Kenapa? Yalhaquhu annisyan. Di mana beliau juga bisa lupa terhadap satu amalan yang hendak beliau kerjakan. Wa annahu yansa kama yansa ghairuhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga lupa sebagaimana manusia yang lain, mereka lupa. Wa idza kana sallallahu alaihi wasallam yansa maka na ma'luman indahu min qabl fa innahu kadzalika min babi aula yajhal ma lam yakun ma'luman indahu min qabl. Ada satu faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di sini. Idza kana sallallahu alaihi wasallam yansa, kalau beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ternyata bisa lupa dengan sesuatu yang sebelumnya beliau ketahui, maka lebih memungkinkan lagi beliau tidak mengetahui satu perkara yang memang sebelumnya beliau tidak tahu. Tayyib. Karena manusia biasa, manusiawi. Kalau belum ada ilmu, maka dia tidak akan tahu. Orang yang sudah punya ilmu saja bisa jadi lupa. Oleh karena itu di dalam syariat an-nisyan, itu termasuk salah satu hal yang dimaafkan ketika dia melanggar apa namanya sesuatu yang haram atau mengerjakan satu kesalahan yang merugikan orang lain barangkali karena lupa. Ini masih dimaafkan di dalam syariat, benar-benar lupa, bukan melupa, masih dimaafkan di dalam syariat karena itu manusiawi. Taib. Nah, Nabi SAW beliau juga lupa, beliau juga tidak mengetahui sesuatu yang sebelumnya beliau tidak tahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau SAW dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan hai Muhammad, "la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak." Katakan kepada mereka hai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaib. Aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak. Dan aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini adalah seorang malaikat. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita. Tiga hal di sini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memegang khazainullah, perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Yang kedua, Nabi SAW tidak tahu ilmu ghaib. Tayib. Al-ghaib adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat zaman sekarang ini, waktu sekarang. Ini namanya ghaib. Kalau yang berkaitan dengan sesuatu yang terdahulu bisa jadi ghaib, tapi itu ghaib parsial. Ghaib secara umum adalah saat sekarang kita tidak tahu. Nah, Nabi SAW juga tidak tahu perkara ghaib. Bahkan banyak riwayat di mana beliau SAW ternyata, seperti contoh, pernah ada seorang budak wanita yang membawakan hidangan kepada beliau, ternyata di dalamnya ada racun. Beliau tahu? Tidak. Beliau memakan hidangan tersebut, taib, yang di dalamnya terdapat sum, taib. Demikian juga yang kedua, Nabi SAW ternyata juga pernah terkena sihir, terkena simpul sihir sampai beliau SAW sakit. Ini kalau seandainya beliau mengetahui perkara ghaib, beliau nggak akan terkena sihir. Kalau Nabi SAW saja bisa terkena sihir, terkena mas, manusia yang lain selain beliau SAW tidak akan ada yang mungkin tidak terkena. Mereka yang mengaku bisa bebas dari sihir, bisa bebas dari perkara-perkara yang merugikan, dan mereka mengetahui ketika itu akan datang kepada mereka, sungguh dusta orang tersebut. Nabi SAW saja tidak tahu sampai beliau terkena sihir tersebut. Yang menyembuhkan siapa? Jibril alaihi salatu wasalam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril apa namanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi, masuk ke dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan siapa yang melakukan itu dan di mana buhul sihirnya, ikatan simpul sihirnya itu disimpan, ditanam, diketahui oleh Nabi SAW setelah turun pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Wala aqulu lakum inni malak. Aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini adalah malaikat yang berbeda. Aku juga sama seperti kalian, manusia biasa yang juga makan, yang juga minum, yang juga istirahat, yang juga butuh amalan soleh dan yang selainnya. Sehingga sudah terputus semua hujjah bagi orang-orang yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Wa fi hadza qat'us sabil 'ala man yaltaji'una ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sebagai pemutus jalan bagi mereka orang-orang yang mengatakan mereka yaltaji' bersandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muhimmatihim wa mulimmatihim, pada perkara-perkara yang mereka harapkan atau perkara-perkara yang mereka hindari. Yad'unahu, mereka berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna haula'i min a'da'ihi, mereka ini orang-orang yang melakukan hal tersebut pada hakikatnya mereka adalah musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysu min auliya'i, mereka bukan wali-wali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu alaihi salatu wasallam law kana hayyan, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang masih hidup, lastatabahum, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengingkari mereka dan akan meminta mereka untuk bertaubat. Wa in fa in tabu wa illa qatalahum, seandainya mereka mau bertaubat akan diterima taubatnya, tetapi kalau mereka tidak mau bertaubat maka mereka akan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kenapa diperangi? Perkara besar berarti. Ketika seorang yang terjatuh di dalam perkara ini, dia yustatab, diminta taubat dan diperangi seandainya tidak mau bertaubat. Kenapa diperangi? Li'annahum musyrikun, tentu saja karena mereka terjatuh dalam kesyirikan. Fatal, kalau seandainya tidak terjatuh dalam kesyirikan tidak mungkin ada istitab, diminta taubat. Tidak mungkin juga mereka kalau tidak mau bertaubat diperangi, dibunuh. Taib. Kalau mereka diminta taubat dan diperangi, Ini menunjukkan bahwa mereka terjatuh dalam kekufuran dan kesyirikan. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Masih ada beberapa faedah yang belum kita bahas. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Wassallallahu wasallam wa barakallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.